dalam Jami'u Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dari hadis Abu sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi az-zaman qaumun yakhtiluna, akan keluar di akhir zaman nanti yang mereka memperoleh dunia dengan menjual agamanya. وَيَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُوكَ الدُّعْنِ مِنَ اللِّينَ, dan berhadapan dengan manusia dengan mengenakan pakaian dari kulit domba yang halus. Alsinatuhum ahla minas sukkari, lisan-lisan mereka lebih manis daripada gula. Wa kulubuhum kulubud di'ab, dan hati mereka bagaikan serigala. Dijelaskan Nabi SAW di akhir zaman nanti akan ada suatu kaum yang keadaannya demikian, yang memperoleh dunia dengan menjual agama. Nah, dalam artian mereka mempergunakan perkara-perkara dunia untuk mendapatkan dunia, perkara-perkara agama untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasan yang penuh, yang sempurna terhadap perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Dan mereka tidak akan dikurangi. Tapi ketika di akhirat, Allah katakan, ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Wahabita ma sana'u, dan hapuslah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan lenyaplah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ini keadaan orang yang menginginkan kehidupan dunia. Bisa jadi Allah berikan kepadanya apa yang diinginkan dari kehidupan dunia ini. Tapi di akhirat nanti tidak memiliki bagian apapun kecuali api neraka. Nah, yang seharusnya kita lakukan, kita menjadikan dunia ini sebagai sarana, nah, untuk melakukan perkara-perkara agama kita, bukan sebaliknya, bukan menjadikan perkara-perkara agama sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Orang yang menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan dunia, amal ibadah yang dilakukannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap amal ibadah yang dilakukannya hanya untuk mengharapkan dunia dan dunia. Nah, dan orang yang semacam itu, dia beribadah, melakukan amalan-amalan dalam rangka mengharapkan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala bisa berikan apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini. Tapi di akhirat nanti tidak memiliki bagian. Kecuali api neraka. Nah. Yaqulullah azza wa jalla. Lanjutan hadis tadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Abi yaktarun. Apakah kepadaku mereka tertipu? Wa alayya yajtari'un, dan apakah kepadaku mereka berani? Babi halaftu, maka aku bersumpah dengan namaku. La'ab'athanna ala ula'ika minhum fitnatan tad'ul halima fiha hayranan. Sungguh aku akan kirim kepada mereka suatu fitnah, suatu musibah, suatu ujian. Tidak membiarkan orang-orang yang penyabar, orang-orang yang berhati-hati padanya, melainkan kebingungan. Nah. Ya. Ini ketika dalam kondisi umat seperti itu. Ya. Kondisinya sangat parah. Sampai disebutkan tadi, lisan mereka itu lebih manis dari gula, pandai bersilat lidah, pandai mengatur kata-kata yang indah, tapi hati mereka itu bagaikan serigala. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus kepada mereka suatu musibah. Ya. Yang mana orang yang hati-hati pun, orang yang penyabar pun merasa kebingungan dengan keadaan umat seperti itu. Nah, wa dzakara Ibnu Abi Dunya, hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sebagian ulama mendhaifkannya. وذكر ابن أبي دنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. ابن أبي دنيا belum menyebutkan hadis dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, belum mengatakan. Qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman pada manusia ini, la yabqa minal islam illa ismuhu, tidak tetap dari Islam ini kecuali namanya, tidak tersisa dari Islam ini kecuali namanya saja. Wala minal qur'ani illa rasmuhu, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an ini melainkan tulisannya. Masajiduhum yawma idin amirah. Masjid-masjid mereka ketika itu ramai. Wahia kharabun minal huda. Dan dia jauh dari petunjuk. Walaupun ramai, tapi ramainya ini jauh dari petunjuk. Ulama'uhum sarun man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka, orang yang paling jelek yang ada di bawah kolong langit ini. Minhum kharajatil fitnatu wa fihim ta'udu. Di antara mereka, para ulama-ulama tersebut, kharajatil fitnah, keluarlah fitnah-fitnah. Wa fihim ta'udu, dan pada mereka kembalilah fitnah-fitnah. Nah, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan akan ada suatu zaman yang mana tidak tersisa dari Islam ini melainkan hanya namanya saja. Dalam artian, orang-orang mengaku Islam tapi meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Muslim. Para manusia, bahkan orang Muslim sendiri, meninggalkan syariat-syariat Islam. Akan ada zaman seperti itu. Islam hanya namanya saja. Banyak orang yang meninggalkan syariat-syariat Islam. Islam menjadi asing. Ditegaskan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghoriba wa say'udu ghoriba fatuba bil ghoraba. Islam itu datang dengan asing dan akan kembali dengan asing. Dan berbahagialah bagi orang yang asing. Alladina yuslihuna idha fasadan nas, itu orang yang memperbaiki apabila manusia rusak. Nah, bahkan tidak tersisa dari Al-Quran ini melainkan tulisannya. Dan artian, orang-orang mulai banyak meninggalkan Al-Quran. Menghajar Al-Quran. Tidak membacanya, apalagi mempelajarinya. Tidak mentadaburinya. Akan ada zaman seperti itu. Yang tersisa pada Al-Quran hanya tulisannya saja. Mushaf-mushafnya masih ada. Akan tetapi orang yang membacanya itu sedikit sekali. Nah, orang-orang meninggalkan Al-Quran. Akan ada zaman seperti itu. Masjiduhum yawma idin amirah. Masjid-masjid mereka ketika itu ramai. Tapi ramainya itu jauh dari petunjuk. Masjid ramai tapi dengan acara-acara yang menyimpang. Masjid ramai tapi dengan acara, tapi ramainya dengan kesesatan-kesesatan di dalamnya. Ramai dengan nyanyi-nyanyi. Ramai dengan melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Masjid ramai wa ya kharabun minal huda. Dan jauh dari petunjuk. Nah, seharusnya kita memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan perkara-perkara yang disyariatkan dalam syariat ini. Meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Meramaikan masjid dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Meramaikan masjid dengan majlis ilmu. Dan yang semisalnya, jangan meramaikan masjid dengan perkara-perkara yang jauh dari petunjuk. Bahkan meramaikan masjid dengan perkara-perkara yang bid'ah. Nah, Rasul menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya daripada kami, maka amalan tersebut tertolak. Ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka lebih jelek. Man tahta adimis sama. Atau sejelek-jelek manusia yang pokok ini. Ini apabila para ulama diam dari menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Apalagi para ulamanya yang menyeru kepada kesesatan. Makhluk yang paling jelek yang ada di kolong langit. Nah, ketika diulamakan, Kemudian dia menyeru kepada kesesatan. Ya. Siapa tahu ulama mengatakan, ulama ada dua. Ada ulama Rabbani, ada ulama su. Ulama Rabbani, ulama yang membimbing umat. Ya. Mengajarkan kebaikan, memberikan contoh kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ulama Rabbani. Ada juga ulama su, ulama yang jelek. Ya. Ulama yang mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Nah, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Maka ulama yang semacam ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tadi, sarun man tahta adimis sama. Ya. Orang yang paling jelek yang ada di kolong langit. Nah, kenapa dia kata menyesatkan umat? Ya, bol wa abol. Dia sesat dan menyesatkan yang lainnya. Bukanlah makna ucapan ini bahwasanya setiap ulama mereka melakukan kerusakan. Tidak. Ya. Tapi yang dimaksud tadi ulama su, ulama yang jelek. Ada pun ulama Rabbani, mereka pewaris para nabi. Ya. Mereka yang senantiasa membimbing umat. Bahkan Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Akan ada di antara umatku ini suatu kelompok yang tegak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zahirina al-haq, yang terang-terangan dalam kebenaran. Ya. Di antara mereka adalah para ulama Rabbani. Yang senantiasa tegak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang merendahkan mereka. Au khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas. Hingga sampai datang ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tetap menampakkan kebenaran terhadap manusia. Nah. Ya. Bukanlah makna ucapan Ali bin Abi Thalib tadi ya. Ulama-ulama mereka, orang yang paling jelek yang ada di kolong langit. Ya. Bukanlah maknanya kita mencela para ulama secara global. Ya. Dengan mengatakan misalkan, mereka enggak ada kebaikan padanya. Nah, akan tapi tadi, yang dimaksud adalah ulama-ulama yang jelek. Ya. Ulama-ulama yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Ya. Nah, ulama-ulama yang diam dari kesesatan-kesesatan, tidak menjelaskan kepada umat, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun ulama-ulama Rabbani, sekali lagi, mereka adalah pewaris para nabi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama mereka pewaris para nabi. Yeah. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Yeah. Dan para ulama mereka yang telah mengambil bagian yang sempurna tadi, yaitu ilmu. Yeah. Sehingga disebutkan, para ulama pewaris para nabi. Mewariskan ilmu dari nabi-nabinya. Nah, Bahkan menyebarnya agama Islam ini diantara dengan keberadaannya para ulama bi'idnillah. Dan juga kita bisa mengenal agama kita, mengetahui hukum-hukum dalam syariat ini. Di antaranya melalui mereka para ulama. Nah, sehingga dimaksud dalam ucapan ayat tadi, bukan semua ulama, tapi ulama su. Ulama yang jelek merupakan manusia yang paling jelek yang ada di kolong langit. Nah, bahkan ulama yang seperti itu keadaannya, mereka sumber fitnah. Kharajat al-fitnah minhum. Keluar fitnah dari mereka. Wa fihim ta'ud. Dan pada mereka kembalinya fitnah. Ini ulama yang seperti itu. Wa dzakara min hadits Simak ibn Harb. Dan juga Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Simak bin Harb. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdurrahman bin Abdullah ibn Mas'ud. An abihi, dari bapaknya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau mengatakan, didasarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ida dhaharu az-zina wa riba fi qaryatin adinallahu azza wa jalla bihalakiha. Apabila nampak perzinahan dan praktek ribawiyah di suatu kampung, di suatu negeri, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kehancuran negeri atau kampung tersebut. Apabila sudah nampak perzinahan, merajalela perzinahan, merajalela praktek ribawiyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kebinasaan kampung tersebut. Maknanya apabila nampak dan tidak diingkari, tidak ada yang mengingkarinya. Adapun kalau datangnya sembunyi-sembunyi, samar, nah, maka tidak bermudarat kecuali kepada pelakunya. Dan kemaksiatan tersebut tidak nampak kecuali disebabkan diamnya orang yang paham para ulama-nya dan tidak mengingkarinya. Ketika ulama-nya tidak mengingkarinya, nah, maka semakin nampak, semakin merajalela kemungkaran-kemungkaran tersebut. Saya sebutkan tadi, kalau sudah nampak perzinahan, nah, dan juga praktek ribawiyah, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, para ulamanya diam, tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kebinasaan kampung tersebut. Ini juga bahayanya dosa zina. Innahu kana fahishah. Allah mengatakan zina itu perbuatan yang keji. Nah, sampai hukumannya pun hukuman yang berat yang dijelaskan dalam syariat ini kepada pelaku zina. Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah dicambuk. Nah, dan diasingkan. Begitupun riba. Praktek ribawiyah. Ini pun dosa yang sangat besar. Nah, sampai disebutkan dalam hadis serendah-rendahnya, seringan-ringannya dosa riba itu diumpamakan seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Na'udzubillah. Ini seringan-ringannya dosa riba. Ya, kalau sudah merebak, merajalela, perzinahan, dan juga praktek ribawiyah di suatu negeri, di suatu kampung, maka Allah mengizinkan kebinasaan kampung tersebut. Wafi marasil Hasan, dalam marasil Hasan al-Basri, hadis-hadis yang mursal dari Hasan al-Basri, idza adhara an-nasu al-ilma wa dayya'u al-amala, ketika manusia menampakkan ilmu dan menyia-nyiakan amalan. Menampakkan ilmu, memiliki ilmu, tapi menyia-nyiakan amalan, tidak mau beramal. Tahu ilmu ini, tahu ilmu itu, tahu haram, tahu halal, tahu wajib, tapi yang haram tetap melakukannya, yang wajib ditinggalkan. Apabila manusia menampakkan ilmu dan menyia-nyiakan amalan, watahabu bil alsuni, saling mencintai dengan lisan-lisannya, watabaghadu bil qulub, dan saling membenci dengan hatinya. Kalau lisannya menyatakan ya saling mencintai, saling menyayangi, tapi hati saling membenci. Seperti halnya orang-orang munafikin, salisannya menyatakan kecintaan kepada kaum mukminin, bersama dengan kaum mukminin, tapi dalam hatinya mereka membenci kaum mukminin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami bersama kalian, kami beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka dari kalangan orang-orang kafir, mereka mengatakan, kami bersama kalian, kami menyatakan iman hanya untuk mengolok-olok mereka. Ini keadaan orang-orang munafikin. Menyatakan kecintaan dengan lisannya, padahal dalam hati mereka menyimpan kebencian. Rasulullah menggambarkan dalam hal ini tadi, kalau sudah keadaan demikian, saling mencintainya hanya di lisan saja. Kalau lisan, wahibuka fillah, misalkan, aku cinta kamu karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi hatinya membenci. Padahal seharusnya antara ucapan yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Jangan sampai dalam lisan mengucapkan cinta, sayang karena Allah, tapi dalam hati benci. Saya sebutkan di sini, watahabu bi'asun watabaghadu bil qulub, ketika manusia saling mencintai dengan lisan dan saling membenci dengan hatinya, wataqatul bil arham, dan saling memutuskan silaturahim, la'anahumullahu azza wa jalla inda dalika, maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka ketika itu. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, Allah subhanahu wa ta'ala menulikan pendengaran mereka dan membutakan penglihatan-penglihatan mereka. Ini pun menyebutkan tentang bahaya daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Bisa menyebabkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebab Allah menulikan pendengaran-pendengaran dan membutakan penglihatan-penglihatan. Nah, tuli dari mendengarkan kebenaran, buta dari melihat kebenaran, ini berbahaya. Ya. Padahal pendengaran, penglihatan ini nikmatnya sangat besar. Di antara sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah. Apakah melalui pendengaran ataukah melalui penglihatan? Nah, sehingga orang yang benar-benar menggunakan pendengaran penglihatannya, ya, maka ini merupakan sebab dia mendapatkan hidayah. Sebaliknya, orang yang tidak menggunakan pendengaran penglihatannya dengan sebaik-baiknya, dia akan tersesat dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti layaknya orang-orang kafir. Ya. Allah sebutkan tentang mereka. Nah, mereka memiliki hati, tapi tidak memahami ayat-ayat Allah dengan hati tersebut. Ya. Mereka memiliki mata, lahum a'yun la yubsiruna biha, tapi tidak melihat ayat-ayat Allah dengan matanya tersebut. Mereka pun memiliki telinga, lahum adhan la yasma'una biha, tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah dengan telinga tersebut. Allah katakan, ulaika kala an'am balhum aboh. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi dari binatang ternak. Nah, ini pun menunjukkan bahayanya ketika seseorang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Ya, perlu kita ketahui, kita berilmu itu tujuannya untuk beramal. Ya, kita berilmu bukan untuk koleksi ilmu. Bukan sekedar untuk menambah wawasan, pengetahuan. Tapi yang paling utama, kita berilmu untuk beramal. Ya, supaya amal kita benar. Nah, itu tujuannya. Al-ilmu bil-amal. Ilmu itu untuk beramal. Sehingga samaratul ilmi al-amal. Buahnya ilmu itu adalah amalan. Ya. Bahkan, di antara ciri ilmu itu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang akan terus mengalir pahalanya. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan juga yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba'. Nah, wa min da'watin la yustajaba laha, wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min da'watin la yustajaba laha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Di antaranya kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Ketika sudah nampak, manusia menampakkan ilmu, tapi menyia-nyiakan amalan. Ini berbahaya sekali. Nah, ya. Ini serupa dengan orang-orang Yahudi. Ya. Mereka berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kebalikannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka beramal tanpa berilmu. Ya. Ada pun sifat orang-orang yang beriman, hendaklah mereka berilmu dan beramal. Nah, beramal di atas ilmu. Ya, ini sifatul mukminin, sifat orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, di atas jalan, di atas ilmu, dan mengamalkan ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jalan mereka di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Dikatakan mereka berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Mereka adalah Nasrani. Dikatakan mereka beramal tanpa berilmu. Beramal tanpa ilmu sehingga sesat amalannya. Jika jalan keselamatan adalah berilmu dan beramal. Beramal dilandasi dengan ilmu. Ini jalan keselamatan. Nah, jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Berilmu tapi tidak beramal. Jangan pula menyerupai orang-orang Nasrani. Beramal tanpa dengan ilmu. Nah. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Ya. Ilmu yang diajarkan. Ilmu yang memberikan perubahan yang lebih baik terhadap diri kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, yang asalnya kita kasar, keras, menjadi lembut, ya, menjadi penyayang. Ketika kita mendengar, mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan sifat lemah lembut. Ya. Yang asalnya pemarah, misalkan, menjadi orang yang penyabar. Ya. Ketika dia mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan sifat sabar. Ya. Bagaimana bahaya-bahaya dari sifat marah. Asalnya pendendam, menjadi orang yang lapang dadanya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dikarenakan dijelaskan dalam ilmu itu tentang keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Bahaya sifat pendendam. Yang asalnya dia hasad, iri, dengki. Ya, menjadi orang yang jauh daripada sifat-sifat tersebut. Ini menunjukkan ilmunya bermanfaat. Ya. Dikarenakan ilmu ini tadi untuk menjadikan diri kita lebih baik. Nah, sifat-sifat yang jelek pada diri kita supaya kita bisa mengikisnya. Yeah. Di antara dengan ilmu. Yeah. Tatkala kita mengetahui keutamaan-keutamaan suatu amalan-amalan yang baik dan kita mengetahui bagaimana bahaya dari amalan-amalan yang jelek, ini ilmu. Yeah. Nah, kemudian kita pun mengamalkannya. Ini ilmu yang bermanfaat. Nah. Adapun kalau kita menuntut ilmu, belajar di majelis ilmu, ya. Tapi, nah, yang asalnya dia memiliki sifat pemarah, tambah lagi pemarahnya, ya. Bukan menjadi penyabar, ini menunjukkan ilmunya kurang bermanfaat. Nah, yang asalnya dia pendendam, tambah lagi pendendamnya, ya. Bukan menjadi pemaaf, ya. Berarti ilmunya kurang bermanfaat. Nah, perlu diperiksa kembali niatan-niatannya ketika duduk di majelis ilmu. Nah, ya. Ketika ilmu yang dia dapatkan tidak merubah dirinya menjadi lebih baik, ini juga ilmunya tidak atau kurang bermanfaat. Banyak berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan sebaliknya. Banyak kita meminta kepada Allah supaya dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun hadis tadi dipersisikan sebagian ulama ada yang menda'ifkannya. Seperti Imam Al-Iraqi menda'ifkan hadis tersebut. Tabilahun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.